Buka kat kitab tafsir, roh mereka tidak akan dinaikkan ke langit bila mereka mati, dan bila mereka tidak mati, amalan dan doa mereka tidak juga dinaikkan ke langit. Masa kita hidup ni, seorang saja naik ke langit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak lain nawak belaka. Faham? Ayah pin tak naik ke langit, duduklah teka tu. Tak. Neh. Kita hanya naik ke langit bila wafat. Bila kita wafat, kita mati, roh keluar. Roh ringan boleh naik ke langit, jasad berat. Neh. Roh naik ke langit. Tapi kalau kita, kalau orang kafir, orang munafik atau orang yang menentang Islam, sambung dengan Islam ni, nah, orang kata tutup aurat lah ni, aurat berak, bodoh, ikut ke bodoh, tu orang takabur. Nah, mati dah naik ke langit. Dan jadi apa? Jadi hatu. Hatu raya jumpa malam-malam. Nah, malam-malam raya jumpa jagu. Raja dengar tak? Raja jumpa hatu kat bila kubur. Tu kan, dia main kubur itu kan. Lepas tu kalau dia pergi garik-garik kubur kat kubur, ada benda lagu ni. Nah, dengar orang nangis, dengar orang nolong. Kita duduk ni, berasa orang lalu kat atas belakang, tengok tak ada sekarang. Ingat ke berwok, kalau berwok boleh tahan kira. Nah, roh orang-orang yang tidak diterima oleh langit, Tuhan tak uka itu langit. Dah? Ni. Itulah roh sebenarnya. Nah, iblis lain. Nah, iblis ni jin yang jahat. Roh ni yang tak Tuhan tak terima ni, dia dengar suara. Nampak macam orang, nampak macam kain kapang, roh tu. Bukan iblis tu. Neh, roh yang tidak diterima. Apa